Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kajian kita di pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah tema tentang qaswatul qalbi kabiratun khatirah. Kerasnya hati merupakan suatu dosa besar yang berbahaya. Nasalullah ta'ala ayyu'inana fi dhikri al-fawaid hawla hadzal mawdu'. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu kita di pagi hari ini bisa mengambil fawaid ilmiah terkait dengan tema ini, yang dengannya kita bisa memperbaiki iman kita, menguatkan iman kita, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qaswatul qalbi, kerasnya hati, merupakan suatu dosa besar. Oleh karena itu disebutkan tentangnya di dalam kitab Al-Kabair, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dalam kitab yang beliau tulis tersebut yang berjudul Al-Kabair. Al-Kabair bentuk jamak dari kabirah. Sebuah kitab yang beliau susun khusus untuk membahas tentang macam-macam dosa besar. Beliau sebutkan berbagai macam bentuk dosa besar yang disebutkan di dalam Al-Adillah Asy-Syar'iyyah. Baik dosa besar yang terkait dengan kabirah, min kabair, al-qalb, dosa-dosa besar hati. Begitu pula kabirah min kabair lisan, dosa-dosa besar yang terkait dengan lisan. Dan juga kabair al-jawarih, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anggota badan. Maka ketika beliau menyebutkan jenis-jenis dosa besar hati, di antara yang beliau sebutkan adalah, beliau sebutkan dalam sebuah bab, bab dzikru qaswatil qalb, bab tentang penyebutan kerasnya hati. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, ketika mensyarah bab ini, beliau mengatakan, kabiratun kabiratu qaswatil qalb, wa hiya kabiratun min kabairiz dzunub, dosa besar kerasnya hati, itu merupakan suatu dosa besar dari sekian dosa besar yang ada. Jadi di sini kita tahu bahwasanya qaswatul qalb, kerasnya hati yang memang tidak tampak dari penglihatan manusia, suatu perkara yang sangat tersembunyi, bahkan bisa jadi pemilik hati tersebut, sahibul qalb, tidak merasakan dia telah terjatuh pada dosa besar ini. Dalam keadaan dia melakukannya, dia terjatuh pada dosa besar tersebut, tapi dia tidak merasakan. Jika tidak segera kerasnya hati tersebut segera diobati, maka akan semakin mengeras dan mengeras, hingga akhirnya matilah hati tersebut. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari dan mengilmui tentang dosa ini. Di antara fawaid atau tujuan kita untuk mempelajari dan mengilmui tentang bahaya dosa besar ini adalah agar kita bisa melakukan muhasabatun nafs. Kita bisa mengoreksi kembali diri-diri kita. Menyelami kondisi hati kita bagaimana. Sudahkah hati kita termasuk hati yang salim? Qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang lembut. Al-qalb al-layyin. Ataukah justru sebaliknya? Hati kita telah mengeras, telah menjadi al-qalbul qasi, wal-iyadu billah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadzal qalb huwa malikul badani kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hati itu memiliki posisi dan kedudukan penting di dalam tubuh manusia. Sebelum kita lanjutkan, penting untuk kita tekankan di sini bahwasanya pembahasan yang sedang kita simak bersama ini, pembahasan tentang qaswatul qalb, yang dimaksud adalah kerasnya hati secara maknawinya. Kerasnya hati secara maknawi, bukan terkait dengan hissinya. Bukan terkait dengan bagaimana kondisi hati itu secara fisiknya. Tapi yang kita tekankan di sini adalah pembahasan al-qalb secara maknawi. Hati itu merupakan malikul badan, pemimpin di dalam badan ini. Di dalam badan manusia, yang menjadi pemimpinnya adalah qalbu, hati. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu terdapat mudghah, terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika baik segumpal daging itu, maka akan baik pula seluruh anggota badan yang lainnya. Mengikuti. Seluruh anggota badan manusia itu akan mengikuti bagaimana kondisi hatinya. Kondisi kalbu. Jika baik kalbu itu, segumpal daging itu, maka akan baik pula seluruh anggota badan yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Sebaliknya, jika rusak segumpal daging itu, maka akan rusak pula seluruh anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Maka dari sini, khwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, kita tahu bagaimana pentingnya kondisi hati. Itu akan mempengaruhi kondisi seorang hamba secara menyeluruh. Kondisi seorang hamba ditentukan oleh kondisi hatinya. Maka dari sini kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang dua jenis kondisi hati. Di sana ada qalb al-layyin, ada hati yang lembut, hati yang lunak, dan di sana ada al-qalbul qasi, kebalikan dari yang pertama, yaitu hati yang keras. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa idza kana hadzal qalbu layyina bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala lanat lahu al-a'dha'u wanṭalaqat fi fi'lil khair. Kondisi hati yang pertama, jika qalbu seorang hamba itu adalah qalbu yang layyin, qalbu yang lunak, qalbu yang lembut, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lanat lahul a'da'u, maka niscaya seluruh anggota badan yang lain akan ikut menjadi lunak dan lembut. Yaitu lunak dan lembut, ringan, intalaqat fi fi'lil khair, akan ringan digunakan dan dipakai, diajak untuk melakukan kebaikan. Ya. Demikian kondisi hati yang lunak akan mempengaruhi anggota badan yang lainnya. Ketika kondisi hati seorang hamba itu layyin, lunak dan lembut, maka akan mudah matanya dipakai untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya, telinganya, tangannya dan kakinya, serta seluruh anggota badan yang lain akan ringan dan mudah untuk digerakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan untuk diajak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan dan mudah untuk dipergunakan di jalan-jalan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ringan lisannya untuk diajak berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, kalamullah. Ringan matanya untuk memandang, melihat kepada mushaf Al-Quran, memperbanyak melihat mushaf Al-Quran, membaca kalamullah, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di mushaf tersebut. Ringan kakinya untuk dilangkahkan menuju tempat-tempat kebaikan. Dan ringan tangannya untuk dipergunakan berinfak, bersedekah, dan melakukan berbagai macam ketaatan yang lainnya. Demikian kondisi hati seorang hamba yang memiliki al-qalbul layyin, memiliki hati yang lunak. Akan berpengaruh positif, berpengaruh baik, memiliki athar at-tayyibah kepada seluruh anggota badan yang lainnya. Nasallallahu ta'ala an yaj'ala qulubana jami'an quluban layyinah. Adapun sebaliknya, idza kana hadzal qalbu qasiyan fa inna hadza yu'athir ala kullil a'dha'i qaswatan wa jumudan wa kaslan an ta'atillahi jalla wa ala. Sebaliknya, barakallahu fikum, jika hati itu qasi, keras, maka ini akan memberikan dampak pada seluruh anggota badan yang lain. Matanya, lisannya, telinganya, tangannya, kakinya dan seluruh anggota badan yang lain menjadi qaswatan wa jumudan wa kaslan, menjadi keras, menjadi kaku dan menjadi malas untuk dipakai melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Wal'iyadu billah. Maka ini adalah indikasi amalan jawahir atau amalan jawarih, amalan zahirah, al-amal al-zahirah itu adalah indikasi yang menunjukkan bagaimana kondisi hati seseorang. Maka kita perlu nuhasib anfusana. Kita perlu untuk mengoreksi diri kita dan melihat kondisi diri kita. Sudahkah lisan kita ini ringan untuk dipakai berzikir kepada Allah, dipakai untuk mengucapkan al-kalimah al-tayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ringan dipakai untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, ataukah justru sebaliknya? Berat lisan ini, kaku lisan ini untuk diajak berzikir kepada Allah, kaku dan malas lisan ini untuk dipakai membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan sebaliknya, ringan ketika dipergunakan untuk ghibah, wan-namimah, wal-kalam as-sayyi, ucapan-ucapan yang jelek. Maka ketika lisan itu berat untuk dipakai melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu salah satu indikasi menunjukkan hatinya bermasalah. Bisa jadi hatinya telah mengeras, wal'iyadu billah. Begitu pula mata. Sudahkah matanya ini dipergunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah? Ringan untuk diajak menaati aturan syariat Allah. Ghaddul basar. Menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang Allah haramkan dan Rasulnya. Ataukah justru sebaliknya? Mata ini malah inginnya condong kepada perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya haramkan untuk dilihat. Wal'iyadu billah. Maka ini juga merupakan salah satu indikasi hatinya sedang bermasalah. Jangan-jangan hatinya telah mengeras, wal'iyadu billah. Begitu pula telinga ini. Sudahkah telinga ini dipergunakan untuk ketaatan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Sering dan senang telinga itu untuk dipakai mendengarkan kalamullah, mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, durus al-ilmiyah, ataukah justru sebaliknya, lebih sering dipakai telinga itu terasa nikmat ketika mendengar al-kalimat as-sayyi'ah. Apakah telinga itu ketika mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dari berbagai macam lagu, musik-musik, nyanyian-nyanyian, maka telinga itu terasa risih dan benci untuk mendengarnya, ataukah justru sebaliknya? Malah telinga itu merasakan nikmat, senang ketika mendengar lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wal'iyadu billah. Kita lihat bagaimana kondisi dan keadaan qudwatuna Nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam, yang ini mencerminkan bagaimana mulianya kondisi beliau dan bagaimana lunaknya hati beliau, kalbu beliau. Dikisahkan oleh Nafi', suatu ketika beliau pernah berjalan bersama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Fasami'a mizmaran tiba-tiba terdengar suara seruling. Maka seketika itu pula Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam lubang telinganya dengan erat, menutup telinganya dengan seerat-eratnya sambil beliau menjauh dari tempat sumber bunyi seruling tersebut. Menjauhi, benci beliau mendengarkan seruling tersebut. Ini sekedar seruling. Ya. Lalu bagaimana jika yang bunyi yang didengarkan itu berbagai macam alat musik dengan segala bentuknya? Beliau mendengar seruling, seketika itu pula beliau memasukkan kedua jarinya ke dalam lubang telinganya serat-eratnya sambil beliau menjauhi tempat sumber bunyi seruling tersebut. Dan beliau bertanya kepada Nafi, "Atasma syai'an? Apakah engkau masih mendengar bunyi tadi? Apakah engkau masih mendengar bunyi itu?" Maka Nafi menjawab, "La, sudah tidak terdengar." Maka barulah Ibnu Umar melepas kedua jarinya dari telinganya. Dan beliau mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a mithla dzalik fa fa'ala mithla ma fa'altu." Atau kama qala radhiyallahu taala anhu, "Dahulu aku pernah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, mendampingi beliau, berjalan bersama beliau, tiba-tiba beliau mendengar suara semisal tadi." Itu suara seruling. Maka seketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kedua jari beliau ke telinga beliau dengan erat sambil menjauhi tempat sumber bunyi seruling tadi. Ini menunjukkan bencinya beliau terhadap bunyi seruling tersebut karena merupakan bentuk lagu dan musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana lunaknya hati beliau. Sedikit kemungkaran saja beliau membencinya. Beliau segera menjauhinya. Mengingkarinya dengan tegas. Ya. Maka jika ada seorang ketika mendengarkan bunyi-bunyi lagu, bunyi-bunyi musik, nyanyian-nyanyian, tidak tergerak hatinya, tidak merasa risih telinganya mendengarkan hal itu, maka curigailah kondisi hatinya. Jangan-jangan hatinya telah mengeras, wal'iyadu billah. Begitu pula tangan dan kaki. Ya. Sudahkah kaki itu ringan untuk digerakkan melangkah menuju ketaatan-ketaatan kepada Allah dan keridoannya? Ataukah justru sebaliknya? Berat, enggan, malas untuk melangkahkan kaki menuju ketaatan kepada Allah. Maka jika kondisinya seperti itu, maka dia pantas untuk mencurigai hatinya. Jangan-jangan hatinya telah mengeras, waliyadu billah. Wa hadzal qalbu qad yaqsu wa yakunu ashadda minal hajar. Hati itu bisa mengeras, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian mengeraslah hati-hati kalian setelah itu. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Maka hati itu menjadi keras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Ayat ini terkait dengan Bani Israel yang mana Allah mensifati mereka, hati-hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya hati itu bisa mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya dari bebatuan itu ada yang mengalir darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqatu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang terbelah sehingga keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Batu saja punya rasa khasyah kepada Allah. Ia mengakibatkan batu itu terjatuh min khasyatillah. Karena rasa khasyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian amalkan. Fal qalbu yakunu aqsa minal hajari idza a'rada an dzikrillah. Hati itu bisa mengeras, lebih keras dibandingkan batu jika dia berpaling dari zikrullah. Dia berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan lalai darinya. Demikian penjelasan pertama terkait dengan dua kondisi hati. Ya, bahwasanya hati itu ada dua kondisi. Ada hati yang lunak, layyin, dan ada hati yang qasi, hati yang keras. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, setelah kita tahu bahwasanya hati itu bisa menjadi keras, dan bahwasanya kerasnya hati itu termasuk dosa besar, maka seorang mukmin akan mengkhawatirkan dirinya. Khawatir dan takut dirinya, jangan-jangan hatinya termasuk hati yang qasi, hati yang keras. Maka penting di sini untuk kita mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan hati itu lunak, dan apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan hati itu mengeras. Di antara sebab terbesar yang bisa menjadikan hati itu layyin, lunak, adalah zikrullah wa tilawatul Quran. Berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu di antara sebab terbesar yang menjadikan hati seorang hamba lunak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau akan melihat gunung tersebut khasyi', tertunduk, mutasaddian, terbelah, min khasyatillah, karena rasa khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung saja yang sedemikian besar, sedemikian kuat kondisinya, keras, jika Allah turunkan Al-Quran ini kepada gunung, yaitu Allah bebankan syariat Al-Quran ini kepada gunung, niscaya gunung tersebut akan tertunduk. Yang tadinya menjulang tinggi ke atas langit akan tertunduk. Dan mutasaddi', terbelah, karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan faidah fatilawatul Qur'ani bitadabburin tulayyinul qalba. Maka tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, itu akan tulayyinul qalba, akan melembutkan hati. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran dengan membunyikan lafadznya saja, tidak hanya sekedar membaca lafadznya saja, ya. Dan itu juga penting, membaca lafadz-lafadz Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, qawaidut tajwid wa ahkamut tajwid. Akan tapi yang dimaksud dengan tilawatul Quran bitadabburin di sini adalah selain membaca lafadz-lafadznya, di situ juga hatinya tersibukkan dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka inilah tilawatul Quran yang bisa melembutkan hati. Walakin idza a'rada al-qalbu an tadabburi hadzal Qur'an wa an ta'ammulihi fa innahu yaqsu. Akan tapi sebaliknya, jika hati itu berpaling dari mentadabburi Al-Qur'an dan dari memperhatikan makna-makna yang terkandung padanya, maka hati itu akan yaqsu, akan mengeras. Ma'annal Qur'ana law khataba bihi Allahul jabala ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Li'anna qalba ibni Adam yakunu ashadda tajammudan wa qaswatan minal jabal. Bersamaan dengan bahwasanya Al-Qur'an itu jika Allah turunkan, Allah amanahkan, Allah bebankan syariatnya kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut khasyian mutasaddian min khasyatillah, tertunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Maka ketika hati seorang hamba, ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tidak merasakan sedikitpun rasa khasyah di dalam hatinya, maka ini menunjukkan bahwasanya hatinya telah mengeras, bahkan asyadda tajammudan wa qaswatan minal jabal. Bisa jadi hatinya telah mengeras, lebih keras, lebih kaku dibandingkan gunung. Maka fahadha huwal qasdu min hadzal bab. Jadi antara faedah ayat ini adalah at-tahdzir min qaswatil qalb. Terdapat tahdzir, peringatan dari kerasnya hati. Wa da'watu ila ittikhadil asbabi allati tulayyinul quluba. Sebaliknya, ayat ini juga mengandung motivasi untuk menempuh sebab-sebab yang dengannya hati itu bisa menjadi lembut dan lunak. Wa min a'dhamiha tilawatul qur'ani bitadabburin wa huduri qalbin. Fa inna hadzal qur'ana yulayyinul quluba. Dan di antara sebab terbesar untuk melembutkan hati adalah tilawatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan dengan menghadirkan hati. Tidak membaca Al-Qur'an tapi hatinya lalai. Tapi harus disertai dengan tadabbur, yaitu memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka dengan seperti itu, dengan membaca Al-Quran, tadabbur, mentadabburinya, ini akan bisa melunakkan dan melembutkan hati kita. Maka kita koreksi. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum. Sudahkah kita menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya? Ataukah justru sebaliknya? Waktu kita dalam sehari 24 jam terlewat tanpa sedikitpun kita membaca dan memaknai serta mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Maka ini adalah musibah. Nah, karena ketika seorang hamba itu berpaling dari tilawatul Quran, jarang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, ini akan menjadikan hatinya menjadi keras, dan jika ini terus berulang, maka hati itu semakin mengeras dan mengeras, waliyadu billah. Pembahasan berikutnya adalah tentang sebab-sebab kerasnya hati. Wa min asbabi qaswatil qalb. Di antara sebab-sebab kerasnya hati adalah naqdul mithaqi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab-sebab kerasnya hati adalah melanggar perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba melanggar janjinya kepada Allah, maka akan Allah hukum dengan menjadikan hatinya mengeras. Dan ini sebagaimana yang telah terjadi pada Bani Israel. Telah terjadi pada orang-orang Yahudi, yang mana mereka melanggar janji mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah hukum mereka dengan menjadikan hati-hati mereka mengeras. Di dalam Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-13. Allah sebutkan hal itu. Dan dimulai pada ayat yang ke-12, Allah sebutkan bahwasanya Allah mengikat janji, membuat perjanjian dengan Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Dan sungguh telah Allah ambil perjanjian, mitsaq, perjanjian Bani Israel, wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan Allah pilih dari mereka 12 orang naqib, itu 12 orang pemimpin dari Bani Israel yang masing-masingnya mewakili kabilah yang ada di dalam Bani Israel tersebut. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman, berkata kepada mereka, inni ma'akum. Sesungguhnya aku bersama kalian. Aku akan senantiasa bersama kalian. Bil auni wan nasri. Yaitu akan senantiasa menolong dan menjaga kalian. Menolong, membantu dan menjaga kalian. Ini janji Allah yang akan Allah berikan kepada mereka jika mereka mau menepati janji. Yaitu Allah akan bersama mereka, membantu dan menolong mereka. Tapi apa kemudian yang Allah persyaratkan terhadap mereka? Janji yang Allah buat dengan mereka, la in aqamtumus shalah. Ini janji yang pertama. Allah akan bersama mereka jika la in aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan salat. Ya. Ini janji yang pertama. Maka jika seorang hamba, ini walaupun ayat ini berbicara tentang Bani Israel, tapi semua kisah yang Allah sebutkan di dalam Bani Israel, semua kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Bani Israel, itu tujuannya adalah agar kita, umat Nabi Muhammad ini alaihi salatu wassalam, bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah tersebut. Lain aqamtumus salata, jika kalian mau menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, dan kalian mau menunaikan zakat, ya, menegakkan salat, ini janji yang pertama yang harus mereka tunaikan. Menegakkan salat tidak hanya mengerjakan salat tersebut secara zahir, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Membaca zikir-zikir di setiap gerakan. Mulai dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Tidak hanya itu. Makna iqamatus shalah adalah menegakkan sholat itu secara zahir dan batin. Para ulama menyebutkan bahwasanya ruhus shalah al-khusyuk. Ruhnya sholat itu adalah khusyuk, kekhusyuan dalam hati. Maka jika sholat itu dikerjakan tanpa disertai dengan hudurul qalb wal khusyuk, tanpa disertai dengan hadirnya hati dan kekhusyuan dalam hati, maka permisalan sholat tersebut seperti al-jasad, tanpa ruh. Seperti sebuah jasad tanpa ruh, tidak ada manfaatnya. Maka seorang hamba itu akan diberikan pahala dan ganjaran di dalam sholatnya ketika dia menghadirkan hati dalam sholat tersebut. Adapun jika hatinya lalai, maka dia tidak akan mendapatkan pahala darinya. Ini makna iqamatus sholah, menegakkan sholat. Kemudian janji yang kedua, wa ataitumuz zakah, yaitu ita'uz zakah, menunaikan zakat dengan aturan-aturannya. Zakatul amwal, zakat harta benda, ya, zakat emas dan perak, zakat uang dan sebagainya. Kemudian wa amantum birusuli wa azzartumuhum, janji yang ketiga, yaitu kalian beriman kepada para rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan menaati mereka. Ini janji yang ketiga. Janji yang keempat, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Di sini yang dimaksudkan dengan pinjaman adalah as-sadaqah wal ihsan, as-sadir anis sidqi wal ikhlas. Itu sadaqah dan kebaikan yang muncul dari kejujuran dan keikhlasan. Tapi Allah sebutkan dengan lafaz al-qard, pinjaman, untuk menunjukkan bahasanya segala apa yang diinfakkan dan disedekahkan oleh seorang hamba itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permisalannya seperti pinjaman kepada Allah, karena Allah akan pasti mengembalikannya dan mengganjarnya dengan yang lebih baik dan lebih utama. Ya. Allah akan pasti mengembalikan pinjaman tersebut dengan berlipat-lipat ganda. Ini rahasia kenapa sedekah dan infak disebut dengan al-qard, pinjaman. Maka keempat janji ini, keempat poin perjanjian ini, Allah buat dengan Bani Israel. Dan Allah janjikan kepada mereka, jika mereka bisa menunaikan janjinya ini, lau kafiranna ankum sayyiatikum, niscaya pasti akan aku hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Jadi selain Allah janjikan al-ma'iyah, Allah akan senantiasa bersama mereka dan menolong, membantu mereka, Allah juga akan menghapus dosa-dosa mereka. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini janji yang berikutnya dari Allah. Niscaya pasti akan aku masukkan kalian ke dalam al-jannat, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Maka barang siapa yang kufur setelah itu di antara kalian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tapi apakah Bani Israel setelah membuat perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menunaikannya ataukah justru sebaliknya? Allah jelaskan pada kelanjutan ayat tersebut di ayat yang ke-13, fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum, karena dengan sebab mereka melanggar janji yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menunaikan salat, tidak menegakkan salat sebagaimana yang Allah perintahkan, tidak menunaikan zakat, tidak memuliakan rasul-rasul Allah, bahkan mereka mengkufuri sebagian rasul Allah, dan mereka bakhil, enggan untuk berinfak, bersedekah, maka ini adalah termasuk bentuk pelanggaran terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan dan menunaikan janji-janji ini? Sudahkah kita menegakkan sholat Sudahkah kita menunaikan zakat? Sudahkah kita memuliakan Rasulullah SAW, mengagungkan sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau dengan serius dan sungguh-sungguh, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya? Ataukah belum? Sudahkah kita berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah? Ataukah justru sebaliknya, kita bakhil, enggan untuk mengeluarkan harta berinfak di jalan Allah? Maka kita lihat bagaimana kondisi Bani Israel ketika mereka melanggar janji-janji ini. فَبِمَا نَقَدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Ini balasan yang pertama. Karena sebab pelanggaran janji yang telah mereka lakukan, لَعَنَّاهُمْ, kami melaknat mereka. Kami melaknat mereka. Ya. Dan makna dari laknat adalah at-tard min rahmatillah. Dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini balasan pertama bagi orang yang melanggar janjinya kepada Allah. Dan balasan yang kedua, ini yang terkait dengan bab dan tema yang sedang kita bahas. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Dan kami jadikan hati-hati mereka mengeras. Ya. Maka kerasnya hati ini adalah sebagai bentuk hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba tidak menunaikan janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita koreksi hati kita. Kita koreksi diri kita. Ya. Hendaknya kita menunaikan janji kita kepada Allah. Agar jangan sampai terkena hukuman. Sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada Bani Israel. Di antara janji yang lain yang telah dibuat antara Allah dengan hamba-hambanya adalah janji untuk bertauhid. Janji untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang melanggar janji ini, melakukan hal-hal, perkara-perkara yang menafikan tauhid kepada Allah, maka dia telah melanggar janjinya. Dan hal itu akan menjadikan hatinya mengeras. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Dan ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, dari tulang sulbi mereka, ذُرِّيَّتَهُمْ, keturunan mereka, وَأَشْهَدَهُمْ, dan mengambil persaksian dari mereka atas jiwa-jiwa mereka, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan, iya, tentu saja, syahidana, kami mempersaksikannya. Ya. Jadi ini menunjukkan, barakallahu fikum, bahwasanya setiap Bani Adam telah bersaksi di hadapan Allah, bahwasanya Allah lah Rabbnya. Bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah sebutkan ayat ini, Allah sebutkan peristiwa ini agar apa? Agar jangan sampai kalian mengatakan di hari kiamat nanti, sesungguhnya kami dari perkara ini lalai. Ya. Mungkin ada di antara orang yang mengingkarinya. Ya. Merasa tidak pernah berjanji di hadapan Allah untuk bertauhid. Maka ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya setiap Bani Adam pernah bersaksi di hadapan Allah, ya, mempersaksikan bahwasanya Allah lah Rabbnya, dan hanya kepada Allah lah dia beribadah. Ini diantara janji yang dibuat oleh hamba kepada Rabbnya. Janji yang lain adalah janji untuk tidak beribadah kepada syaitan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin ayat yang ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah telah aku buat perjanjian dengan kalian wahai Bani Adam, alla ta'budus syaitan, agar jangan sampai kalian beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia, syaitan, itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Makna beribadah kepada syaitan adalah menaati syaitan, mengikuti ajakannya, mengikuti bujuk rayunya dengan melakukan berbagai ma'asi wal bid'ah wal kufriyat. Maka barang siapa yang menaati syaitan dengan mengerjakan berbagai hal yang syaitan menyuruh kepadanya dari berbagai macam ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, dan perkara-perkara yang Allah larang dan Rasulnya, maka dia telah beribadah kepada syaitan tersebut, maka dia pun telah melanggar janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya adalah dia akan mendapatkan hukuman berupa uswatul qalb wal'iyadu billah. Maka dari penjelasan ini, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, kita telah mengetahui bagaimana bahaya kerasnya hati. Kemudian kita telah mengetahui apa saja sebab yang dengannya hati tersebut menjadi lunak dan lembut. Sekaligus kita telah mengetahui sebab-sebab yang dengannya hati tersebut menjadi mengeras. Maka di sini, mudah-mudahan apa yang kita simak bersama dari penjelasan yang telah kita dengarkan tadi, kita bisa memperbaiki kondisi hati kita, kita bermuhasabah, mengoreksi kondisi hati kita, jika kita mendapati ada kekurangan, maka hendaknya kita segera membenahinya dengan melakukan berbagai sebab yang dengannya hati tersebut bisa menjadi layyin, lunak, dan lembut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.